Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu ayyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengingatkan pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir tentang pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan gelar bagi seorang muslim yang telah meninggal dunia dengan mengatakan almarhum, fulan almarhum, atau fulan telah berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan yang intinya ketika seseorang mengucapkan kata-kata tersebut dalam rangka sebagai harapan atau doa agar si mayit mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu diperbolehkan secara syar'i. Namun apabila tujuannya adalah untuk memastikan atau sebagai berita, sebagai informasi, maka kalau niatannya seperti itu tidak diperbolehkan, karena ini termasuk perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkait dengan doa seorang muslim kepada sesamanya dengan mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu atau mengatakan panjang umur, maka beliau menjelaskan bahwa doa seperti itu kalau disampaikan secara mutlak maka hendaknya dihindari. Tidak sepantasnya memberikan doa secara mutlak dengan mengucapkan panjang umur atau Allah Subhanahu wa taala semoga memanjangkan umurmu. Nah, kenapa demikian? Karena bisa jadi seorang muslim tidak bisa memanfaatkan usianya dalam kebaikan, dalam hal-hal yang baik, sehingga hendaknya diberi keterangan tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu dalam ketaatan kepadanya, dalam keridhoannya, atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada beliau rahimahullah, limadza summiyat zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummahatil mu'minin, yang artinya kenapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan sebagai Ummahatul Mukminin atau ibundanya kaum mukminin. Gelar seperti ini sering kita jumpai dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan misalnya an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mukminin, dari ibundanya kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau Hafsah radhiyallahu anha, atau istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka jawabannya, kata beliau rahimahullah, al-jawab summina bi ummahatil mu'minin min babil ihtiram wa ta'zim. Kata beliau rahimahullah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan predikat sebagai ummahatul mu'minin, ibundanya kaum mu'minin, min babil ihtiram wa ta'zim, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap mereka radhiyallahu anhunna ajma'in, sebagai suatu bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap mereka, terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan gelar tersebut telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum, adalah ibu-ibunya mereka, ibundanya kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan mereka dengan gelar tersebut. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Walaysa yatarattabu ala hadihil ummiyah syai'un min tahrimin au tahlilin siwal ihtiram. Kemudian beliau mengingatkan di sini bahwa predikat sebagai ibunda kaum mukminin ini tidak memberikan konsekuensi penghalalan atau pengharaman dalam hukum-hukum syariat Islam. Artinya tidak kemudian setiap mukmin memiliki hubungan nasab dengan mereka, sehingga boleh berjabat tangan dengan mereka, berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan mereka. Tidak demikian. Sebagaimana konsekuensi hukum yang muncul karena hubungan nasab, hubungan antara seorang anak dengan ibunya, boleh melakukan berbagai hal sebagaimana hubungan seorang muslim dengan mahramnya, boleh melakukan jabat tangan, boleh berdua-duaan, boleh memandangnya, berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, dan lain sebagainya. Adapun hubungan kaum mukminin terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan konsekuensi hukum yang muncul karena hubungan nasab sama sekali. Siwal ihtiram melainkan hanya sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Gelar tadi, predikat tersebut tiada lain adalah sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Hanya sebatas itu. Sekali lagi, tidak memunculkan sama sekali konsekuensi hukum karena hubungan nasab. Fa innahu yajibu 'alal muslimina ihtiramuhunna karena wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menghormati mereka. Ya, betapa tidak, mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlul bait. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah yang sangat membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama Aisyah radhiyallahu anha. Berbagai tuduhan keji dan gelar yang tidak baik diberikan kepada beliau radhiyallahu anha. Ini sangat bertentangan dengan prinsip agama Islam yang mengajarkan setiap muslim untuk menghormati ahlul bait, memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahunna ummahatuhum, karena istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibundanya mereka. Wa amma tahrimu nikahihinna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpindah kepada pembahasan berikutnya, kata beliau rahimahullah, adapun terkait dengan diharamkannya menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, fadzalika min babi ta'zimi hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa tidak boleh menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Maka hikmahnya, kata beliau, ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah." Dan tidak pantas bagi kalian untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an tankihu azwajahu mim ba'dihi abada. Dan tidak boleh bagi kalian untuk menikahi istri-istri beliau setelah beliau wafat, abadan, untuk selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menikahi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau termasuk satu bentuk gangguan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat tadi dengan larangan untuk mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah. Tidak pantas bagi kalian untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan larangan secara khusus untuk menikahi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya, abadan, untuk selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan lagi di penghujung ayat, inna dzalika kana indallahi azima, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya perbuatan seperti itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang sepele. Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan menikahi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jumpai tidak ada seorang sahabat pun yang kemudian mencoba untuk menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara hikmahnya adalah supaya mereka tetap menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ya, pernah kita sampaikan bahwa seorang wanita itu akan dikumpulkan bersama dengan suaminya yang terakhir di akhirat nanti. Kalau dua-duanya masuk surga. Sehingga sebagian sahabat wanita, mereka menyabarkan diri untuk tetap tidak menikah setelah suami-suami mereka meninggal dunia. Mereka berharap akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti bersama dengan suami-suami mereka. Ini salah satu hikmah kenapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Walihada ja'ala syari'u arba'ata ashhurin wa asyrata ayamin liman tuwfiya anha zawjuha. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan dan 10 hari. Ini juga pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya adalah selama 4 bulan dan 10 hari. Masa penantian wanita tersebut berlangsung selama 4 bulan dan 10 hari. Selama masa iddah, maka sang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya darurat. Tidak boleh berdandan, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh menikah, bahkan sekedar melakukan ta'aruf tidak diperbolehkan selama masa iddah tersebut. Ini berlangsung selama 4 bulan dan 10 hari. Nah, kenapa demikian? Ihtiraman li haqqi zawjil mayyit, sebagai wujud pemuliaan terhadap hak suaminya yang telah meninggal dunia. Ya, subhanallah, 4 bulan lebih dalam kondisi seperti itu. 4 bulan bukan waktu yang sebentar. Ini dalam rangka untuk menghormati hak suaminya yang telah meninggal dunia. Maka seorang suami memiliki hak yang sangat besar terhadap istrinya, baik ketika dia masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ya, subhanallah, hak tersebut tetap terjaga dalam Islam. Selama 4 bulan lebih, sang istri harus menunggu masa iddah dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Fa'inna dhalika min babi hukukil mayyit. Semua itu, aturan-aturan tadi, adalah sebagai upaya untuk menunaikan hak-hak suaminya yang telah meninggal dunia. Wa yadullu ala hadha annal mar'ata tatarabbasu arba'ata ashhurin wa ashra sawa'un kanat min dawatil haid am minal aisat. Kata beliau rahimahullah, dan seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, maka dia harus menunggu masa iddah selama 4 bulan dan 10 hari. Sama saja, kanat min dawatil haid, apakah dia seorang wanita muda yang masih bisa mengalami haid, am minal aisyat, atau dia seorang wanita yang sudah lanjut usia sehingga tidak bisa mengalami haid, sudah memasuki masa menopause kalau dalam bahasa medisnya. Sama saja, betapapun kondisinya, dia kalau ditinggal mati suaminya maka harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Tidak seperti seorang wanita yang dicerai oleh suaminya. Kalau dia wanita yang masih bisa haid, maka masa iddahnya adalah selama 3 quru. Pernah kita pelajari masa iddahnya selama 3 quru, 3 kali masa haid. Atau seorang wanita yang sudah lanjut usia kemudian diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan kalau dia sudah tidak bisa mengalami haid. Maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Atau seorang wanita yang belum balig, istrinya belum balig, kemudian diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya sama. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Namun seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia memiliki masa iddah yang lebih lama. Memiliki masa iddah yang lebih lama, yaitu 4 bulan dan 10 hari. Sehingga sekali lagi, bagaimanapun kondisinya, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Apakah dia seorang istri yang masih muda dan bisa mengalami haid, atau dia seorang wanita yang belum balig, atau dia seorang wanita yang sudah lanjut usia dan tidak bisa mengalami haid, betapapun kondisinya maka masa iddahnya sama. Wala yaridu ala hadza annal hamila tantahi iddatuha idza mata zawjuha biwad'il haml, kata beliau, kecuali seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Ya, ini pengecualian. Seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya, kata beliau rahimahullah, biwad'il haml, sampai dia melahirkan. Masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Walau fi aqalla min arba'ati ashur, meskipun masa iddahnya tersebut kurang dari 4 bulan 10 hari. Ya, jadi misalnya sang suami meninggal ketika usia kandungannya sudah 7 bulan misalnya, ketika sudah hamil tua, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan, kurang lebih 2 bulan masa iddahnya. Itu yang menjadi acuan, yang menjadi barometer adalah sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Tidak kemudian menanti selama 4 bulan 10 hari, tidak. Sehingga ini menjadi pengecualian dari hukum-hukum yang telah lalu. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk sementara. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah.